itu judul, kemudian Barnamij Program Ta'limil Barnamiju Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Bi Idza'ati Rajya, itu program pengajaran bahasa Arab di siaran Raja di Cilengsi Bogor. Nah, kemudian instruksinya adalah ikhtar, pilihlah al-ijabat as-sahihah, jawaban yang benar, lil as'ilati taliyati, untuk pertanyaan berikut ini, ba'da fahmil murad wal isti'anati bi rabbil ibad, setelah memahami maksud, arti maksud soal, wal isti'anati bi rabbil ibad, dan setelah memohon pertolongan kepada rabbil ibad, Tuhannya manusia, itu hamba, itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kelompok pertama ada al-qawaidun nahwiyah. Ini terkait dengan kaedah nahu. Semua ini insyaAllah sudah ada di dalam buku. Taib, fadhal se-ihsan, ya, kita minta kepada pemirsa maupun para pendengar Radio Raja atau TV Raja untuk membaca soal sekaligus menjawabnya. Mungkin yang sudah menjawab bisa dibaca, ya, jawabannya apa. Kemudian yang belum, coba usahakan untuk menjawab dalam waktu yang tersedia ini. Fadhal se-ihsan. Jazakumullah khair Ustaz pendengar dan pemirsa Raja TV. Alhamdulillah telah kita siapkan untuk bahan murojaah terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat di jilid ketiga ini bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang setia mengikuti pelajaran bahasa Arab di setiap Kamis dan Jumat, dan tidak masalah bagi Anda juga yang mengikuti atau baru membahas mengikuti jilid kedua, silakan juga bisa mengikuti murojaah jilid ketiga ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543, dan ya, untuk yang pertama mungkin kami akan langsung memberikan kesempatan untuk menjawab soal-soal yang terdapat di dalam latihan atau ujian di kesempatan malam ini. Langsung saja silakan bagi peserta atau pemirsa Raja TV yang ingin ikut berpartisipasi dan mencoba kemampuan pemahaman bahasa Arab selama ini, silakan di 0218236543. Soal nanti akan ditampilkan dan juga Ustaz akan menjelaskan terkait dengan soal dan jawabannya nanti akan dibahas bersama. Baik, kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama di 0218236543. Silakan. Ya, baik. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543. Dan khusus kaidah-kaidah yang terdapat di jilid ketiga di kesempatan malam ini, kita berikan kesempatan yang pertama. Baik, halo. Silakan, baik pendengar dan pemirsa Raja TV, ikhwan dengan akhwat. Ya, ikhwan dan akhwat, silakan di 0218236543. Dan sengaja untuk soal-soal tidak diberikan harokat, ya, untuk juga melatih kita bagaimana membaca huruf-huruf berbahasa Arab tanpa harokat, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di jilid ketiga. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam pembahasan jilid ketiga, pembahasan bimbingan bahasa Arab di kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga, dan alhamdulillah kita telah selesai. Dan malam ini kita merojah kembali beberapa kaidah yang terdapat di jilid ketiga melalui lembaran soal yang sudah kami siapkan dan juga saya siapkan, dan akan dibahas secara bersama satu persatu dari soal-soal yang tertulis ini. Baik, kami berikan kesempatan via telepon yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami mungkin akan sambil menunggu pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut bergabung secara sederhana atau ringkas terkait dengan soal-soal ini, bagaimana yang harus dijawab oleh pendengar. Ya, di sini soalnya ada semuanya adalah bentuk apa, bukan esai tapi apa, pilihan ganda, ya. Pilihan ganda tujuan untuk memudahkan, ya, memudahkan bagi yang menjawab dan juga memudahkan bagi yang mereksi, ya, jadi bukan esai, ya, ya, tapi yang jelas nanti setiap jawaban nanti kita akan bukan hanya sekedar menjawab A B C alif jim ba jim, tapi kita bahas umpamanya jawabnya alif, kenapa alif? Ya. Kenapa tidak ba? Kenapa tidak jim? Nah itu, itulah sekalian apa murajaah kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa, pertama alif, dua ba, tiga jim, tidak demikian. Ya. Alhamdulillah, demikian secara ringkas penjelasan dari metode jawaban, pertanyaan soal dan jawabannya mungkin nanti silakan dibahas secara detail ya, terkait dengan soal-soal dan jawaban yang tepat dari soal lembar murojaah ini. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV ya, ikhwan dengan akhwat di 0218236543. Tafadhol. Baik, halo. Silakan. Baik, insyaallah tidak perlu cemas ya saatnya untuk pembahasan soal ini. Ini apa bukan untuk menentukan naik level ya, naik levelnya ya. Sahih. Ya, jadi ini semata-mata kita memurajaah, mengulang kembali kaidah supaya kaidah ini yang sudah kita pelajari supaya mantap. Jadi dengan tali memantapkan kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Benar, dan juga ya, mengetahui nanti sejauh mana juga akan dituntun ya, ya ketika bacanya salah kita akan luruskan ya. Baik, halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa, di mana, man mana? Dengan Pak Rudino ini. Pak, bapak siapa? Dengan Bapak Rudino. Pak Rudino, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Bapak cukup monitor langsung via telepon, yeah, biar tidak ada feedback ya, dan lebih jelas suara Bapak di kami. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair, kami tampilkan soalnya. Udah jelas ya? Jelas Pak, alhamdulillah. Yeah. Silakan. Taib, iya. Ada soalnya. Tushahid tilfaz atau tasma' al-idha'ah radio. Allah Akbar, terputus. Terputus Pak. Yeah. Bapak yang baru saja menelpon, mohon maaf sambungan teleponnya terputus seperti ada gangguan. Baik, kami berikan nanti kembali. Yang radio nanti kita akan bacakan soalnya. Oh, baik, masyaallah, bisa saja. Kalau dia tidak punya soalnya, enak. Tapi kalau ada soalnya silakan dibaca. Baik, kita berikan kesempatan baik pendengar radio dan pendengar atau misalnya di TV di 0218236543. Baik, halo. Halo. Ya, ahlan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi. Pak Edi di mana, ya, Pak? Di Kepulauan Riau. Masyaallah, Pak Edi di Kepulauan Riau. Mohon maaf Pak Edi sebelumnya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ya, Pak. Biar lebih jelas. Jazakallah khair. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya, Pak Edi. Baik. Silakan ditampilkan. Ada soalnya? Baik, tafadhal iqra. Anta tushahid tilfaz am la? Naam. Taib, ikra soal. Soal awal. Oi. Bisa dibaca? Terlihat? Buram. Buram ya. Iya. Mungkin agak lebih dekatkan lagi mungkin ya. Iya. Ini sudah full, Pak. Iya. Ah. Nah, kayaknya sudah jelas ya. Iya. Taib, silakan. Tafadhal iqra. Ma yalzimu akhiruhu halatan wahidah. Taib, ma yalzamu akhiruhu halatan wahidah. Iya. Jadi ma yalzamu akhiruhu halatan wahidah. Taib, situ ada ini paham maknanya tadi diperintahkan dijawab setelah dipahami maksudnya. Nah, pahami soal, karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan fahmus soal nisful ijabah atau nisful jawab. Jadi paham soal itu sudah setengah jawaban. Ya. Coba terjemahkan itu. Ma yalzamu akhiru halatan wahidah. Halo? Halo? Iya. Soalnya, mafhum soalnya ini, paham soalnya? Tidak, Pak. Tidak ya. Ma yalzam, sesuatu yang harus di akhirnya halatan wahidah, dalam satu keadaan. Artinya di akhir itu senantiasa satu kondisi, satu keadaan, dia tidak berubah. Dan katakan ma ya ma la yataghayyar akhiruhu. Atau takbir akhir, ma la yataghayyar akhiruhu. Sesuatu yang tidak berubah di akhir. Apa itu? Yang pertama ada al-mu'rab, yang kedua al-mabni, yang ketiga ada al-fi'lu. Al-mabni. Taib, kenapa enggak al-mu'rab? Jawabannya yang alif. Karena al-mu'rab berubah. Berubah. Apa contohnya kalau mu'rab? Contohnya Zaidun. Taib, Zaid. Jadi Zaidun bisa Zaidun, bisa Zaidin. Tergantung amil yang masuk. Taib, al-mabni. Kenapa enggak al-fi'lu? Di jim. Karena al-fi'lu bisa berubah juga. Bisa berubah. Apa itu? Ya. Fi'l apa itu? Fi'l madi, fi'l mudhari, fi'l amr. Wah. Berarti fi'il madi itu mu'rab. Oh, iya. Fi'il madi mabni. Taib. Jadi kenapa tidak jawabannya jim? Kenapa harus pilih ba? Al-mabni. Bukankah al-fi'il termasuk la yataghayyar akhiruhu? Di akhirnya tidak berubah. Karena ba secara khusus menyukun mabni semuanya. Mabni. Kalau al-fi'il? Kalau fi'il kan ada yang tidak mabni, tidak ada yang mabni. Nah, sahih. Karena fi'il ini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sahih. Jadi jawab paling-paling tepat adalah al-mabni. Jadi al-mabni ini bisa masuk fi'il, bisa masuk apa? Isim, bisa masuk huruf. Sementara fi'il ada dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni apa? Fi'il madhi. Kemudian apa fi'il? Fi'il apa yang mabni? Fi'il af'al khamsah. Yang mabni. Oh. Ya. Yang mabni itu fi'il madhi. Yang kedua fi'il amar. Amar, sahih. Nah, adapun fi'il mudhari terbagi dua. Iya kan? Sahih? Iya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya. Jadi ada yang mabni, mu'rab. Jadi ada yang mu'rab. Maka jim sini al-fi'il itu umum, berarti tidak, jawabnya tidak tepat. Kena fi'il itu ada yang mu'rab, itu fi'il mudhari. Mudhari yang bagaimana? Yang apa? Yang mu'rab. Untuk mengetahui fi'il yang mu'rab, kita ketahui dulu fi'il yang mabni. Yang fi'il mudhari mabni. Apa fi'il mudhari mabni? Fi'il yang bersambung dengan apa? Nun niswa. Nun niswa dan nun taukid. Ya. Nah itu. Selainnya apa? Mu'rab. Taib jayid. Sahih. Sahih. Taib. Soal thani. Ana kasih antum dua soal aja. Taib. Fadal. Igra. Al-fi'l al-mudhari. Al-muttasil. Iya. Al-muttasilu. Al-fi'l al-mudhari al-muttasilu. Jadi berdhamma kenapa? Karena dia na'at daripada kata al-fi'lu. Paham? Paham. Iya. Al-fi'l al-mudhari al-muttasilu. Terus? Binunin at-tawqid. Jadi binunit tawkidi dibaca di kena mudhaf ilaih binunit tawkidi binuni ini kena ada ba huruf jar ya binunit tawkidi ya ya binunit tawkidi ittisalan ghaira mubashir jayid ittisalan ghaira mubashirin nah faham soal pahami dulu faham tu taib jayid faham. Coba terjemahkan itu, kalau paham. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Iya. Terus? Yang bersambung tidak langsung. Iya, taib. Iqra al-ijabah. Coba baca jawaban dulu. Nanti baru sebutkan mana yang benar. Alif. Alif mabni. Taib. Ba mu'rab. Ja mansub. Jim ya. Jim. Oh. Jim, jim mansub. Mansub. Jim itu C ya. Ya. A, B, C. Taib. Mal jawab sahih. Mabni. Mabni. Yakin. Apa contohnya? Mal misal. Ya. Jadi fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Dia bersambung itu tidak secara langsung, ghairu mubashir. Dia mabni. Coba kasih contoh. Ana kasih contoh fi'il dulu, yadrus, ya. Yadrus dia atau saya adrusu atau nahnu nadrusu? Ya, coba. Yadrusu. Kemudian bersambung dengan apa? Fi'il bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Iya. Coba masukkan nun taukid dulu. Fi'il itu. Yadrusunna. Yadrusunna. Yadrusunna. Dia mabni atas harakat apa dia? Dia mabni atas harakat apa? Harakat dhamma. Dhamma. Jadi fi'il mudhari jika dimasuki oleh nun taukid, ha? Dia mabni alas alat dhamma. Nah ini perlu kita murajaah kembali ya. Jadi sudah kembali bahwa jika nun taukid itu masuk kepada fi'il mudhari secara langsung ittisalan mubashiran. Nah, secara langsung maka fi'il mudhari itu mabni. Tapi kalau dia masuknya tidak secara langsung, ah di sini minta apa? Ittisalan ghaira mubashir. Dia tidak langsung, maka fi'il mudhari itu bukan mabni, dia mu'rab. Dia mu'rab. Nah ini perlu dimuraja'ah kembali. Karena kasih contoh dulu, ya. Kasih contoh dulu tadi apa? Yadrusu, ya. Untuk fi'il cukupkan. Iya. Kenapa? Cukupkan dulu. Taib, iya. Baik, Pak, ini kita cukupkan dulu so, dua poin nomor ini ya. Iya. Nah. Kalau antum mau putuskan enggak apa-apa ya. Nanti lihat aja di apa? Di layar ya. Saya akan jelaskan karena ini butuh waktu ini, butuh waktu. Ya, taib. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Fadhla saya. Taib, ini yadrusu. Ini fi'il mudhari. Kemudian masuk nun taukid. Itu berarti apa? Bain nun taukid sakila am khafifa. Ini berarti nun taukid masuk pada fi'il secara langsung. Kenapa langsung? Karena ini fi'ilnya belum ada tambahan, belum ada imbuhan akhiran. Belum ada imbuhan di akhir. Ya. Ini namanya fi'il mudhari, masuk nun taukid mubashir. Padahal soalnya apa? Soalnya adalah ghairu mubashir. Ghairu mubashir adalah fi'il mudhari yang sudah bersambung di akhir. Ada imbuhannya. Itulah kata apa? Af'alul khamsah. Iya. Baik di apa? Yadrusani. Yadrusuna. Kita ambil dua sajalah. Yadrusuna. Nah. Ini, fi'il ini, sudah ada imbuhannya. Yaitu apa? Alif. Alif itu dhamir. Kemudian waw. Juga apa? Ini apa? Ini juga waw. Dia sebagai apa? Dhamir. Waw jama'ah. Ini alif isnain. Ini sebagai pelaku fa'il. Nun itu alamatu i'rab. Nah ini kalau ini mabni. Mabni al-fathah. Jadi yadrusu. Jadi apa? Yadrusan. Mabni al-fathah. Bukan itu kaedahnya. yadrusanna, bukan mabni al-dhamma, bukan yadrusanna, yadrusanna. Jadi fi'il mudhari mabni al-fathi, kenapa? Litisalihi biduni taukid. Kenapa langsung? Nun taukid, kenapa bersama dengan taukid? Mubashir, secara langsung. Nah, tapi kalau ini dia mu'rab. Ya. Dia mu'rab, bukan mabni. Bagaimana jadinya? Kita masukkan ziyadah nun taukid. Nah. Masukkan nun taukid. Nah. Apa jadinya? Ketika masuk nun taukid ini terjadi apa? Bertemu nun, ada tiga nun. Ya, ini nun, ini nun. Nun al-tirab, ini nun taukid. Nun taukid saqila ini ada dua nun. Nah, ini kaidahnya apa? Dibuang nun alamatul i'rab. Dibuang alamat i'rab. Tanda i'rabnya dibuang ini. Nun. Itu apa kata sebutan nun dibuang. Nah, kenapa dibuang? Litawalil amsal. Litawali berturut-turut al-amsal itu huruf yang sama. Itu nun. Jadi apa? Ya. Masuk nun taukid, nun taukid. Yadrusan. Nah, ini saya kasih harakat asli dulu. Nah, ini jadi apa? Masuk nun taukid. Ini nih. Yadrusun, kan gitu. Nah. Jadi nun alam ti'arab ini dibuang. Kenapa? Litawalil amsal. Bertemu huruf yang bertuturut itu huruf nun. Ada tiga nun. Kemudian apa yang terjadi di sini? Prosesnya. Nah. Yaitu apa? Kita ambil sini dulu. Ini. Terjadilah ada iltika'us sakinen. Bertemu dua sukun. Yang pertama, waw baris sukun. Di sini nun taukid saqila adalah huruf pertamanya nun adalah sukun. Karena tasydid itu adalah sukun dan harakat. Hakikatnya sukun dan harakat. Ada dua nun. Nun pertama sukun. Bertemu dua. Ini enggak mungkin dibaca yadrusun. Maka itu apa? Maka dibuanglah ini. Fa'il, dhamir dibuang. Jadilah yadrusun. Nih, yadrusunna. Yadrusunna. Nah ini. Jadi dibuang waw. Kenapa dibuang waw? Iltika'u sakinen. Bertemu dua sukun. Nah sekarang bagaimana ini? Nah, yang ini. Yadrusan. Apakah nunnya, alifnya dibuang? Bukankah iltika'u sakinen? Nah di sini minal mustathnayat dikecualikan. Huruf alif tidak dibuang. Nanti kenapa? Apa alasannya? Nanti kita akan sebutkan alasannya. Yadrusan, tetap alifnya. Akan tetapi, nonnya harakatnya kasrah. Bukan fathah. Harakat nutaukidnya dikasrahkan. Jadi, yadrusan nih. Yadrusan nih. Nah. Kenapa demikian? Nah, ini untuk membedakan antara yang nutaukid yang masuk secara langsung dengan yang tidak langsung. Nah, sebab kalau nun taukid yang masuk secara tidak langsung, yadrusani, jika diberlakukan kaidah ini, iltika'u sakinen, bertemu dua sukun, lalu alifnya dibuang, alifnya dibuang, kita tulis dulu, sesuai dengan kaidah, begini. Kan gini. Yadrusan. Berarti apa yang terjadi? Terjadi apa? Kesamaan antara yang nun taukid masuk secara tidak langsung dengan taukid yang masuk secara langsung. Berarti apa? Sama ini. Tidak ada bedanya. Nah. Tidak ada bedanya. Jadi yadrusan apa yadrusan? Yadrusanna ini yadrusanna. Hatta pun diharakat kasrahkan pun yadrusan nih, ya. Karena kalau dibaca, ketika diwakafkan dibaca sukun, ya jurusan. Demikian juga kalau dia apa, nun taukid khafifah, baris sukun. Nah, baris sukun. Termasuk ini, baris sukun umpanya, nun taukid khafifah. Sama saja jadinya, ya jurusan. Ya. Jadi, untuk membedakan antara nun taukid yang masuk, baik nun taukid sakilah atau khafifah, yang masuk kepada fi'il mudhari secara langsung, dengan yang tidak langsung yang alif, yang khusus alif ya, maka alifnya ini tidak dibuang. Kemudian nunnya dikasrakan untuk membedakan. Di dalam pengucapan, kalau tulisan bisa beda, tapi ketika pengucapan tidak bisa dibedakan. Antara, siapa diucapkan bagaimana? Yadrusani. Dibaca pendek, yadrusani. Nah, yadrusan. Atau dia tak nun taukid khafifah yadrusan, ini juga yadrusanna atau yadrusan, tidak ada bedanya. Maka itu ada untuk membedakan antara ini, maka alifnya tabqa, alifnya tetap, tidak dibuang. Ini minal mustathnayat, dikecualikan, kaedah umum. Di mana kaedah umum? Jika bertemu dua sukun, maka salah satu hurufnya harus dibuang. Ini fi'il mudhari' mu'rab, bukan mabni. Nah, bagaimana cara mi'rabnya? Ya. Karena tanda i'rabnya tetap nun. Ini i'rabnya. Ini nun. Ini alamat i'rab. Alamat i'rab. Nun. Alamatul i'rab. Apa tanda i'rabnya? Ada subutun nun. Subutun nun. Anda subutun nun. Nunnya tetap, tidak dibuang, berarti dia tanda sebagai fi'il marfu. Min af'al khamsa, subutun nun. Ini alamat i'rab. Nah, sekarang bagaimana mi'rab ini? Menguraikan. Kita ambil contoh ini. Yadrusunna. Jadi gini jadinya, yadrusunna. Berarti Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, layakulunnallah. Layakulun. Begini tulis ya. Layakulun. Perhatikan, dhamma. La yaqulun yadrusunna la yaqulunna Allah la yaqulun ni lam taukid la yaqulunna Allah asalnya apa la yaquluna itu asalnya la yaquluna masuk nun taukid dibuang ini dibuang kenapa dibuang litar amsal betul turun setelah dibuang bertemu waw sukun ini tasydid juga sukun maka dibuang ini jadilah ini dia la yaqulunallah. Nah, ini cara bagaimana menguraikan jabatan ini. Nah, ini adalah yadrusunna fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun al mahdhufa. Perhatikan. Ini dia thubutun nun. Yadrusunna fi'lul mudhari'un marfu'un. Marfu, dia marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazam. Tidak ada amil nasab amil jazam di sini. Kalau ada amil nasab, berarti dia mansub, buang nunnya. Kalau dia amil jazam, berarti dia fi'il mudhari' majzum, dibuang nunnya. Nah, ini pembuang nunnya bukan karena ada amil, tapi enggak ada amil, berarti dia marfu. Saya ulang kembali. Kalau tidak ada amil, amil itu ada yang mengerjainnya, baik itu seperti lan ini atau lam. Lan ini menasabkan, lam ini menjazamkan. Tidak ada amil di sini. Berarti fi'il ini marfu. Nah, apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Nah, sebelum masuk nun taukid ya, subutun nun. Nih, kita i'rab dulu yang ini dulu. Biar jelas ini nanti. Yadrusani fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Nah, subutun nun li'annahu minal af'al khamsa. Demikian, yadrusuna fi'lul mudhari'un marfu'un. Nah, litajarrudihi kalau mau tambah lagi yadrusuna fi'lul mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim arti litajarrudi karena tidak adanya amil nasab seperti lan dan tidak ada amil jazam seperti lam enggak ada di sini masuk amil sini litajarrudi 'anil 'amil nasbi wal jazim marfu'un bisubutun nun li'annahu minal af'al al khamsah. Nah, Sekarang di sini yadrus sunnah. Yadrus sunnah. Ini juga marfu. Ini juga marfu. Marfu di sini tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Nah, ini bagaimana i'rabnya? Yadrusunna, yadrusunna fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamat rafi'i thubutun nun. Nah, tanda rafanya adalah thubutun nunnya tetap. Al-mahzufa yang dibuang. Ha. Nunnya ada akan tapi dibuang. Seorang kembali. Yadrusunna fi'lun mudhari'un marfu'un. Ha? Wa alamat rafi'i. Tanda rafanya thubutun nunil mahzufa. Thubutun nun. Tetapnya ada nun di situ, tapi al-mahzufa yang dibuang. Kenapa dibuang? Litawalil amsal. Litawalil amsal ini. Nun ini nun. Bertemu. Bertemu nun dengan nun. Berarti bertuturut huruf nun yang sama. Litawalil amsal. Maka itulah, karena bertuturut nun yang sama, bergandengan, ya, ini masuk. Nah, berarti apa? Harus dibuang. Litawalil amsal. Jadi, buang itu bukan kena mabni, tapi kenapa? Litawalil amsal, kena berturut huruf yang sama itu nun. Nah. Ulang kembali, jadi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi thubutun nun al-mahzufa, dibuang litawalil amsal. Nah, kemudian apa? Sekarang mana fa'ilnya? Kita stop sini dulu, kita kembali ke sini. Ya, sebelum masuk nun. Yadrusuna fi'lul mudhari'un marfu'un wa la turfi thubutun nun li'annahu min al-afal khamsa. Kemudian al-waw, wawul jama'ah. Ini waw jama'ah. Waw menunjukkan pelakunya banyak. Waw jama'ah, dhamirun mabniun ala sukun. Itu sukun. Ya. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Dia sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kalau ini mana fa'ilnya? Nakul. Al-fa'ilu, fa'ilnya, wawul jama'ah al-mahzufa. Jadi al-wa al-fa'ilu fa'ilnya wawul jama'ati al-mahzufa liltiqa'u sakinain. Nah, ini dia. Al-mahzufa. Kenapa dibuang? Liltiqa' ini. Ini iltiqa'u ini sakin, ini sakin. Sebelum kembali, al-fa'ilu wawul jama'ah al-mahzufa dibuang liltiqa'u sakinain. Bertemu sukun. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah. An-nun, nun tawkid al-thaqilah. Mabniun al-fathah. Ini la mahal mi'rab. Ini tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tidak ada jabatan dalam kata. Hanya sebagai penguat. Nah, ini dia. Jadi, ini yang soal tadi. Ghair mubashir. Ittisal ghair mubashir. Ittisal ghair mubashir. Ini yang masuk nun tawkid. Tidak langsung. Langsung berarti apa? Fi'ilnya sudah ada imbuhan. Apa? Imbuhan akhiran alif dan nun, waw dan nun, atau nanti tadrusina ya dan nun. Nah, kalau demikian, maka fi'il mudhari itu mu'rab, dia bukan mabni. Baik, jadi apa? Jawaban sini adalah, al-fi'lul mudhari'ul muttasilu binuni tawqidi, ittisalan ghaira mubashir, bersambung tidak secara langsung, adalah jawabannya adalah ba, yaitu mu'rab, bukan mabni. Kalau mabni, ittisalan mubashiran, bersambung langsung nun taukid pada fiilnya. Nah, kalau jim jelas mansub, ya itu salah, ya, kerana istilah mansub itu punya adalah untuk sebagai tanda i'rab. Baik. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Jazakumullah khairan atas faedah tambahan dan perincian atau detail dari penjelasan soal nomor 2 dari pendengar kita yang tadi sudah menyampaikan jawabannya. Bapak Edi di Kepulauan Riau. Jazakumullah khairan. Ya. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya untuk nomor selanjutnya nomor 3 di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Halo. Iya. Ahlan, Pak. Masyaallah. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, masyaallah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Pandi di Lubang, Zain. Baik, pendengar kita ya Bapak, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, langsung bisa monitor via telepon supaya tidak ada jeda. Baik, ahlan wa sahlan, saya akan masuk. Baik, ahlan dika ya. Oke. Pak, siapa tadi Bapak? Boleh saya bicara di luar pembahasan ini Pak? Terkait dengan kaidah bahasa Arab. Kita malam ini belajar bahasa Arab ya. Iya. Karena saya mau menanyakan bagaimana cara membaca bahasa Arab yang mundur. Baik. Oh iya. Kami akan ingatkan kembali nanti di akhir kajian insyaallah Pak. Barakallahu fik. Tapi insyaallah akan disampaikan nanti insyaallah di akhir ya. Iya. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan. Dan Anda yang ingin bertanya juga bisa menyampaikan pesan singkat di 0819 896543. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, halo. Kesempatan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Abdurrahman? Iya. Di Padang ya? Iya. Baik, ahlan ya Ummu. Baik. Naam. Tafadhali ya Ummu. Anda nggak tahu kalau ujian Ustaz Nuri Zamrud tadinya Ustaz. Baik, kita akan sampaikan insyaallah. Iya. Ini ya Ustaz, cuman lewat radio Ustaz. Baik. Oh, nanti dibacakan insyaallah ya. Baik, saya akan bacakan ya. Baik, as-su'alu thalith. Al-kalimatul-lati turfa'u bil-wawi wa tunsabu bil-alifi wa tujarru bil ya'i. Mafhum? Soal mafhum? Al kalimatu allati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Alif jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul mudzakkaris salimu. Ba al af'alul khamsatu. Jim Al-asma'ul khamsatu. Kenapa tidak yang alif? Alif itu cuma jamak muzakkar. Alif itu kalau wafak dan masuk dan masuknya dengan waw. Majrur dan masuknya dengan ya. Oh iya, betul. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu marfu dengan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Nah, di sini apa? Mansub dengan alif. Ya. Baik, jadi jawabnya apa? Jim. Al asmaul khamsah. Kenapa enggak ba al af'al khamsah? Karena kata al kalimat ini istilah kalimat umum ya. Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Nah, ini sengaja pakai istilah al-kalimat supaya jawabannya tidak apa menjurus langsung. Ya, kalau saya katakan isim, ya berarti sudah jelas nanti. Ya, jadi sengaja saya pakai kata al-kalimat ini. Itu kata ya. Karena kata itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Kenapa al-af'alul khamsah? Kalau al-af'alul khamsah itu berbeda-beda untuk setiap fi'il tanda i'rabnya. Apa tanda i'rabnya? Kalau untuk marfu, ketika marfu, marfu yang berbeda maksudnya apa nih? Nah, di sini harus betul-betul yakin jawabannya. Kenapa enggak ba al af'al khamsatu? Bukan afal khamsatu tadi, contohnya yadrusani pakai alif, waw yadrusuna pakai waw, kemudian pakai ya tadrusina. Sebentar, saya tulis. Karena soal ini al-kalimat ya, pakai al-kalimat. Jadi kalimat, sengaja saya pakai istilah umum, supaya dia bisa masuk fi'il, bisa masuk apa isim, bahkan huruf pun masuk. Iya, iya. Karena tadi apa? Waw kan? Turfa bil waw wa tunsab bil alif wa tujaru bil ya. Ya. Nah, ini berurut lah. Yadrusuna. Bukankah ada waw di sini? Kemudian yadrusani alif. Kemudian tadrusina ya. Di sini ada. Ada waw, ada alif, ada ya. Itulah pertanyaan. Ya. Nah, ini belum sempat dia jawab tadi. Terputus ya. Tapi mungkin kita kasih kesempatan lagi ya. Iya. Yang sempat terputus. Ya, saya menghendaki ini jawab itu betul-betul yakin ya. Iya, mi'ah fil mi'ah, tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika digoyang pun dia akan tetap apa pendiriannya. Itu berarti dia sudah yakin. Dan kemungkinan ya, jawabannya hanya satu saja, tidak berdua. Ya, jelas satu ya. Enggak ada jawaban yang sampai dua di sini. Jadi, kalau dua berarti bikin soalnya kemungkinan salah. Itu aja. Baik. Ya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Masih di nomor 3. Baik, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Masyaallah. Silakan, akhi. Baik, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Bisa langsung monitor via telepon saja. Ya, baik. Dengan siapa di mana ini? Dengan Teddy. Pak Teddy di mana? Ya. Di Lampung. Ahlan Pak Teddy, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhil kirim. Silakan baca soalnya yang asalis. Ya. Masya Allah. Ya. Al-kalimat allati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Masya Allah. Ikhlal ijabah kullaha, baca jawaban semuanya nanti baru dipilih. Alif. Alif jam'ul mudhakaris salim. Jam'ul mudhakaris salimu ya. Salimu, na'am. Nah, jam'ul mudhakaris salimu. Mu itu dia na'at untuk jam'u, bukan na'at untuk mudhakari. Jadi baca jam'ul mudhakari as-salimi. Salah. Na'am. Iya. Apa-apa. Iya. Ini kadang-kadang banyak yang kurang paham ya. Jadi salim itu na'at untuk kata jamak, bukan na'at untuk apa? Mudzakkar. Salim itu beraturan. Nah. Yang beraturan jamak, bukan mudzakkarnya beraturan. Iya. Terus B al-af'alul. Jangan B ya, al-ba. Jangan al-af'alul khamsah. Khamsatu. Al-af'alul khamsatu. Iya. Jim Jim al-asma'ul khamsatu. Iya. Mana jawaban yang tepat? Al-jawab al-asma'ul khamsah. Al-khamsatu. Kenapa tidak yang ba? Al-af'alul khamsatu. Sebagaimana saya tulis itu, Pak tulis ada waw, ada alif, ada ya. Yadrusuna, yadrusani, yatadrusina. Ini termasuk afal khamsah ini. Ya. Karena kalau af'al khamsah, iya, al-af'al khamsah yadrusu, yadrusani, tadrusina. Nah, di situ ada waw, ada alif, ada ya. Iya kan? Kalau af'al khamsah, iya, itu tofak dengan waw. Terus kemudian mansub dengan hasfunun. Hasfunun. Naam. Terus kemudian matsum itu dijazamkan dengan hasfunun. Hasfunun. Yang marfu tadi dengan waw. Dengan tunun. Hah? Sebutun nun. Iya. Dari soal pertama itu sudah jelas pertama ada kalimat watujarru. Watujarru kalau sudah ke istilah tujarru berarti bukan fi'il ya. Iya, kan. Iya. Karena tidak ada fi'il majrur, yang ada watujzamu. Nah, dari soal sudah bisa di apa? Soal sebenarnya sudah iya, bisa kelihatan. Bisa kelihatan, bisa dipahami. Iya, waktu berarti hanya itu. Berarti dia isim cuma asmaul khamsah. Hanya isim. Iya. Yang kedua, kalau waw dan alif serta ya di sini yadrusuna atau tadrusuna, yadrusani atau tadrusani, tadrusina itu bukan tanda i'rab. Sekarang kembali, ini bukan tanda i'rab. Jangan campur aduk ya. Nanti ada jamak dzikr salim. Ini bukan tanda i'rab ini. Ini fa'il, ini dhamir. Ini apa? Apa tadi? Dhamir. Itu dhamir. Jadi ya, waw, waw, alif, ya, itu dhamir. Ini bukan huruf. Ini dhamir. Ini dhamir. Waw ini maknanya apa? Maknanya hum. Maknanya hum. Karena dari sini, ya. Ini maknanya apa? Huma. Itu makna alif di sini. Makna sini apa? Anti. Itu maknanya. Tadrusina ya ini bermakna anti. Maknanya anti. Ini dhamir. Inilah fa'il. Bukan dhamir mustatir. Tapi dhamir muttasil. Baris, nyata. Ini waw. Bu, ini bukan tanah Arab. Ini fa'il pelaku. Yang tanah Arab ini nun, ini tanah Arab. Nah. Marfu' bisubutun nun. Wa mansub wa majzum bihasfin nun. Kita ambil contoh. Lan mansub. Lan yad. Yadrusa. Lan yadrusu. Nah, dibuang nunnya. Dan demikian juga apa? Lam. Termasuk lam. Sama hukumnya. Lam. Dibuang nun, sama-sama dibuangnya. Kalau lan masuk, berarti ini mansub. Kalau lam masuk, berarti dia majzum. Hasfun nun. Ini yang tanda i'rab. Ya. Ini yang apa diminta betul-betul apa menjawab dengan jawaban dengan yakin. Jadi jawabannya cuma satu, itu al asmaul khamsatu, betul, isim yang lima. Mana isim yang lima? Bisa sebutkan isim yang lima? Asmaul khamsah. Abuka, abuka, hamuka. Iya, jahit. Jadi abu, aku, kita ambil kaf apa? Kita ambil contoh mudhaf ilaih fil kaf, abuka, akhuka, akhuka, hamuka. Terus apa lagi? Zumalin. Fuka. Fuka, ya. Mulut daripada fam. Fuka, mulutmu. Kemudian zu malin atau zu ilmin. Apa sajalah mudhaf ilainya. Zu ilmin, zu ardin atau zu. Itu min af'al min asma'il khamsah. Ketika marfu'nya apa? Waw. Zu abuka. Mansubnya abaka. Majurnya apa? Abika. Abika. Iya. Abu Bakrin. Aba Bakrin. Abi Bakrin. Abu Sa'idin Al-Khudri. Aba Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah. Aba Hurairah. Abi Hurairah. Iya. Ya, taib. Ahsanta. Barakallahu fiik. Afwan. Afwan akhi. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya. Baik, jazakumullah khair Pak Dedi di Lampung telah menjawab nomor 3. Baik, alhamdulillah tidak terkecoh dengan soal yang disampaikan ya, dibuat jawabannya tepat Ustaz ya. Itu asmaul khamsah. Baik, kami berikan untuk nomor selanjutnya, nomor 4, di line telepon 0218236543. Di belakang Pak Dedi kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Baik, mohon maaf sampai kita terputus. Kami berikan kesempatan kembali dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk malam ini, kita murojaah jilid ketiga melalui lembaran soal yang sudah disiapkan dan dibuat oleh Ustaz dalam bentuk latihan-latihan soal. Silakan nanti dibaca dan juga dijawab. Kita akan jelaskan juga nanti detail daripada penjelasan jawaban yang benar dari soal yang dibahas. Baik. Di line telepon 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, kami tunggu kembali di line telepon 0218236543. Mohon maaf tampaknya terputus. Bagi Anda yang ingin bergabung dan coba untuk menjawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terkait dengan pelajaran dari jilid yang ketiga kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghirnatika Nabiha yang sudah kita kaji dan bahas selama kurang lebih 2 tahun. Baik, kita akan coba untuk merojaah kembali melalui lembaran-lembaran soal yang telah disiapkan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Budi Warsono di Solo. Ahlan Pak Budi. Masya Allah. Baik, silakan. Baik, naam. Iqra ya akhul karim. Itu sepasat. Baik, naam. Salis, Pak. Ar-Rabi, Al-Rabian. Ar-Rabian. Nah, jangan Ar-Rabian ya. Kalau antum sudah pakai alif lam, jangan ditanwinkan. Rabi'an atau ar-rabi'. Ar-rabi'. Iya. Al-ismuladi takdiru fihi al-harokat al-harokatu as-salahu. Cuk ulang kembali. Al-ismu alladhi takdiru fihi al-harokatu as-sulasu. As-sulasu. Taib. Ada bacaan salah tapi bukan takdir tapi tuqaddaru. Tuqaddaru. Al-ismu alladhi tuqaddaru. Al-ismu alladhi tuqaddaru fihi al-harakatu as-sulasu. Thalathu. Al-harakatu as-thalathu. Ya. Harakatu as-thalathu. Thalathu. Iya. Paham pertanyaannya itu? Harus paham. Isim-isim yang ditakdirkan di dalamnya ada harokat-harokat yang tiga. Tiga. Isim yang ditakdirkan padanya tiga harokat. Tiga. Jadi al-harokatu thalathu, gitu ba? Harokat yang tiga. Mana harokat yang tiga itu? Rafa, ya kan? Yaitu rafa. Ketika apa? Ketika rafa itu dhamma, fathah dan kasrah kan? Iya. Nah ini mana jawaban? Coba baca dulu jawabannya. Al alif al maksu al maksuru, ba al mankusu, jim al fi'lu al muqtal Al-alif. Al-alif. Ya. Mana yang di sini? Al-mankus. Al-mankus. Apa itu al-mankus? Al-mankus ismun fi akhiri hamzah. Akhiri hamzah. Kalau isim yang di akhir hamzah bukan mankus namanya. Nanti antum bisa buka kembali jilid yang ketiga ya. Ada bukunya jilid ketiga? Ada, Zat. Ada. Nah, coba nanti antum apa baca kembali isim maksur dan isim mankus itu. Taib, taib. Apa itu isim maksur? Apa itu isim mankus? Taib. Nanti coba antum buka-buka dulu ya. Nanti kalau ada dapat nanti bisa di kontak lagi. Nah. Iya. Kita kasih kesempatan. Taib, ahsan, jazakallahu khairan ya. Baik, ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, Pak Budi ya, alhamdulillah di Solo. Dan insyaallah kita berikan kesempatan untuk kesempatan berikutnya. Silakan dimurojaahkan terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan di belakang Pak Budi, silakan di 0218236543. Masih kita bahas soal nomor 4, Sat? Iya, masih. Baik, ya. Nomor 4 kita akan berikan untuk pendengar berikutnya. Silakan di 0218236543. Halo? Baik, sambil membuka buku mungkin bisa dimerojahkan dan kemudian bisa dibaca dan dijawab soalnya. Akan dijelaskan secara detail nanti terkait dengan jawaban yang tepat dari setiap soal yang kita bahas atau kita baca di lembaran soal murojaah ini. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Tayyib, tanpa kita terputus, kami berikan kesempatan kembali dan bagi Anda yang baru bergabung ya dalam sesi murojaah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dan pelajaran jilid ketiga kitab Durusul Lughah selama kurang lebih 2 tahun ke belakang. Dan di akhir sebelum Ramadan kita sudah tuntaskan. Untuk kesempatan pertemuan pertama ini kita merujukkan kembali sebelum kita lanjutkan atau kita kaji kaidah-kaidah bahasa Arab melalui media roja dalam kitab dan pembahasan buku yang mungkin nanti sama atau mungkin berbeda, kami akan informasikan nanti insyaallah. Berikan kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Sudah masuk? Baik, mohon maaf sampai kita terputus kembali di 0218236543. Pada pertanyaan nomor 4 tadi terhenti oleh Pak Budi di Solo. Ya, silakan kita berikan kesempatan yang sama untuk ikhwan dengan dan akhwat di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Taib, sampai kita terputus. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan penjelasan dari kaidah bahasa Arab, bisa juga bertanya secara langsung di sesi ini, insyaAllah. Dan juga pertanyaan pesan singkat, kami masih tunggu di 0819-896543. Baik, kita angkat kembali di 0218236543 untuk sesi murojaah. Dan kami akan tampilkan soal di layar televisi Anda. Dan bagi pendengar roja, kami akan bacakan insyaAllah. Dan pertanyaan dan juga beberapa pilihan jawaban untuk dipilih secara tepat. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk kembali. Baik, sampai terputus. Ya, silakan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam soal ini seluruhnya di jilid ketiga, Ustaz. Iya, iya, betul. Dari minal awal, Ustaz. Minal bidayah, yeah. InsyaAllah. Ya, baik. Dari awal sampai dengan pembahasan pelajaran ke terakhir ya, di jilid yang ketiga. Ya, kita merojahkan kembali. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Assalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Muhammad Ramadhani. Muhammad Ramadhani di mana? Dengan Muhammad Ramadhani. Baik. Muhammad Ramadhani di mana? Di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara, masyaallah. Baik. Fadhil. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya. Naam. Ahmad Ramadhani. Muhammad ya Ramadhani. Baik, bisa dibaca itu, Iqra. Nomor 4 ya, rakam 4. Al-ismul ladzi. Takdiru tuqaddaru al-ismu alladhi tuqaddaru hiyal harakatu thalathu. Naam, tuqaddaru fihi al-harakatu thalathu al-harakatu thalathu. Nah, ini perhatikan apa bahasanya al-harakatu thalathu. Thalathu sebagai na'at ya, sama seperti al-salawatul khamsu ya. Jadi kata khamsunya thalathu tidak pakai ta marbutah. Kenapa? Karena ini masalah adat ya. Jadi asalnya salasu harakat. Karena harakat itu mu'annas, maka adatnya mudhakkar. Jadi salasu harakat. Sama dengan khamsu salawat. Jadi salah itu mu'annas, maka adatnya khamsu mudhakkar. Demikian juga dijadikan na'an ini. Al-harakatu salasu as-salawatul khamsu. Tak ini sebagai tambahan. Al-ismu alladhi tuqaddaru fihi al-harakatu thalathu. Tak ikra al-ijabah. Baca jawabannya. Alif. Al-maksur. Iya. Ba. Al-mankusu. Al-mankusu. Jim. Ya. Jim ya. Bukan ja ya. Jim. Al-jimu. Jim. Jim. Al-fi'lul mu'talul akhir. Al-alifu. Al-alifu. Iya. Taib. Paham tadi pertanyaannya? Pahami dulu soalnya. Ya, agar bisa dijawab. Coba terjemahkan. Al-ismu alladhi tuqaddaru fihi al-harakatu thalathu. Naam ya Muhammad Ramadan ya. Ya. Sudah jawab pilihannya? Iya. Belum paham ya. Enggak paham ini pertanyaannya. Halo. Iya. Iya, paham pertanyaannya? Soalnya? Tidak, Ustaz. Oh, enggak ya. Taib, nanti coba kita dengarkan yang lain ya. Ya, tapi masya Allah, itu sudah bisa apa sedikit banyak sudah bisa membaca ya. Ya. Ini suatu modal besar ya, insya Allah. Tinggal di apa ditambah semangatnya, insya Allah. Taib, kita berikan kesempatan ya untuk ya. Saya tidak jawab ya. Nanti nah, kalau saya jawab nanti selesai soalnya. Iya, selesai soalnya kan. Ya. Kita kasih kesempatan para pendengar dan para pemirsa yang lainnya untuk menjawab ini. Ya. Baik, jazakallahu khairan Muhammad Ramadhani ya. Di Kalimantan. Ya, jazakumullahu khairan atas ya. Interaksinya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi antum dan kita semua dan keberkahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Wa sahlakal umur. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Muhammad Ramadhani di 0218236543. Masih dalam pembahasan soal yang keempat dari latihan murojaah yang sudah kita siapkan. Baik, kami angkat kembali. Halo. Kami berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan dan akhwat. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampak kita terputus kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan murojaah dari jilid yang ketiga dalam bentuk soal latihan yang sudah kita buatkan dan Ustaz siapkan. Baik, sudah masuk kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Taib, tampaknya tidak menyimak atau iya. Ya, qadarullah, mohon maaf terputus kembali. Silakan di 0218236543 dan kita angkat kembali. Halo. Silakan akhi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu? Dari Lalu di Lampung. Baik, Ibu Sil di Lampung. Iya. Ahlan wa sahlan. Baik, silakan baca soalnya. Nomor 4. Lalu dekat dari sihir harokatus salasu. Iya. Harokatus salasu. Salasu, bukan salisu. Al harokatus salasu. Salas. Iya, salasu. Bukan asalis. Kalau asalis yang ketiga. Ini asalasu tiga. Ya, harokat yang tiga. Itu tiga harokat. Taib. Alif. Iya, terus ba. Al-maksur. Itu alif. Ba, baca dulu, baca dulu apa jawabannya nanti baru dijawab. Pilihan. Ba al-man. Al-manqus. Taib, jim. Jin al-fi'ul mutal alifu. Al-alifu, taib, masya Allah. Taib, bacaan sudah benar ya. Taib, paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Paham, jawabannya alif. Alif. Al-maksur ya. Taib, apa itu isi maksur itu? Kenapa jam maksur? Halo. Iya. Mungkin yang jawab abinya ya. Supaya iya, mungkin yang jawab abinya saja. Iya. Taib, halo. Taib Qadrul. Terputus. Iya, silakan ya. Silakan, ya. Akhi. Baik, mohon maaf mungkin kami putus sejenak ya. Nanti ya. Bisa disambungkan kembali di 0218236543. Ya. Kasihan itu anaknya nangis menjadi ya. Di belakang. Atau ikut untuk menjawab ya, Pak. Baik. Insyaallah. Ya kami putuskan dulu, mohon maaf. Iya. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Pontianak. Ahlan, dengan Bapak siapa? Abdussalam dari Pontianak. Abdussalam, ahlan. Fadhil. Fadhil ya. Ya. Abdussalam, ikra soal. Kita ulang kembali pertanyaannya. Iya, ikra rakam 4. Arabi. al-ismu allazi tuqaddiru fihi. Tuqaddaru ya, bukan tuqaddiru. Tuqaddaru fihi al-harakatu salasu. Iya. Alif. Iya. Al-maksuru. Iya. Ba al-mankusu. Iya. Zim al-fi'lu al-mu'talu alif. Al-alif. Taib. Coba pertanyaan itu diterjemahkan agar bisa tergambar pemahamannya. Isim yang apa itu yang apa harokat qadarul di dengan harokat ada tiga. Di ya muqaddarah ditakdirkan harokatnya tiga harokat ya. Tiga harokat. Artinya ditakdir ada ditetapkan di situ tiga harokat tapi tidak bisa dinampakkan. Iya. Enggak bisa nampakkan tapi ditetapkan. Jadi tuqar itu ditetapkan. Di situ ada harakatnya tapi tidak bisa nampakkan. Taib, mana jawabannya nih? Jawabannya alif al-mankusu. Al-maksuru. Al-maksur. Apa itu al-maksur? Isim maksur apa? Itu isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah. Huruf alif lazimah. Apa contohnya? Contohnya al-huda. Taib, taib, sebentar. Al-huda. Ahsan. Kemudian kenapa enggak jawabnya ba al-mankusu? Al-mankusu itu isim yang diakhiri dengan huruf ya lazimah. Iya, al-lazimah. Sebentar, ya. Tadi al-huda. Taib, ya mankus apa contohnya? Mankus al-hadiyah. Al-hadiyah, jahit. Al-hadi, ini ya, ya. Walaupun enggak ada titiknya tetap ini ya, karena di sebelumnya kasrah, ini fathah. Ya. Taib, kenapa enggak yang nomor tiga? Yang mu'tal alif kan? Apa contoh fi'il mu'tal alif? Mu'tal alif. Mu'tal alif yang huruf akhirnya itu alif. Alif. Apa contohnya? Taib, saya kasih contoh. Yardo. Yardo, ya. Yardo. Nah, ini alif. Kalau ini al-hadi jelas ya. Ini salah ya. Yang bah salah. Karena ini kenapa? Kena di akhir alih. Ya, ini huruf apa? Simaks, usim mankus. Ini harakatnya yang dua, yang muqaddar. Ya. Sementara yang mansuknya fathah al-hadiyah. Ya. Nah. Sementara ini apa? Ditakdirkan tiga harakat cuma. Nah, sekarang al-huda al-yardha. Kenapa enggak seperti ini? Fi'il. Yang diakhiri oleh alif. Kan fi'il akhir alif. Ya. Kan enggak bisa hasil harakat itu. Ya. Kenapa? Karena itu soalnya al-ismu. Ahsanta barakallahu fiik. Iya. Karena pertanyaan al-isim. Nah, itu harus jeli al-isim. Ya. Yang kedua juga kalau yardha ini harakatnya yang muqaddar cuma dua. Ya. Kalau yardha ini ya. Kalau dia muqaddar cuma apa? Dua muqaddarnya. Iya. Pertama ketika marfu yardha. Yang kedua ketika mansuk kita masukkan lan. Lan walan tardha al-kurangkan pakai ta atau sini kita ubahlah tardha engkau meridai. Walan tardha ini marfu tanriyah fa dhamma muqaddara ala alif. Yang ini apa? Mansub. Dari mana tahu mansub ada lan? Mansub bil fathah muqaddara ala alif. Nah, ini cuma dua harakat yang muqaddara. Yang ketiganya masuk lam apa bagaimana lam lam tar do tar ini apa do. Bukan muqaddar tapi apa hasfu harfun nun hasfu apa afwan hasfu harf illah dibuang huruf illatnya ini ya. Karena fi'il mu'tal akhir ketika dia majzum dibuang huruf illatnya dibuang. Jadi yang muqaddar cuma dua padahal pertanyaannya apa al-harakatus salas. Yang kedua sudah jelas dibawa di belakang isim ya. Ya betul ini al-huda. Isim maksur. Ya. Nah, al-huda ini tidak bisa diharakatkan. Baik dia dhammah atau fathah atau kasrah enggak bisa. Nah. Masuk inna innal huda. Inna huda. Huda juga bacaannya. Enggak bisa harakat alifnya. Kemudian apa? Bil huda dengan petunjuk. Bil huda juga. Tidak ada perbedaan ketiga-tiga ini. Ini harakat ini marfu, ini mansub karena ada inna, ini majur dengan ba. Ya, sahih. Ahsan, barakallahu fik. Baik, kita tambah satu lagi ya. Satu soal lagi, ya, Pak. Satu ya, satu soal lagi. Silakan, Pak. Ya, Bapak terakhir ini. Rakam 5, fadal ya. Al 5. Iya. Alamatul i'rab. Iya. Alamatul i'rab lil mudha'af ila ba. Lil mudhaf. Lil mudha'. Lil mudha'. Lil mudhafi ila ya al mutakallim. Ya il mutakallim. Ya il mutakallim. Alamatul i'rabi. Alamat i'rab. Nah, alamatul i'rabi. Alamatul i'rabi. Lil mudhafi. Lil mudhafi ila ya il mutakallim. Apa arti itu? Alamat i'rab. Alamat i'rab. Tanda i'rab. Alamat itu tanda ya. Alamat rumah ya, tanda ya. Tanda i'rab. Kita tahu tanda i'rab itu apa? Hah? Apa tanda i'rab? Kalau dia marfu, dhamma. Kalau mansub, fathah. Kalau dia majrur, kasrah kan? Kasrah. Ya, kalau dia fi'il majzum, sukun. Itu tanda i'rab ya. Alamatul i'rab, tanda i'rab lil mudhaf. Untuk mudhaf. Tahu mudhaf? Mudhaf ini ada dua suku kata yang digabung. Suku kata yang digabungkan. Nah, suku kata pertama itu mudhaf. Mudhaf. Iya. Ya. Ini idhafah istilahnya, penggabungan dua suku kata. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh apa? Hah? Kitabu Zaidin. Nah, Kitabu Zaidin, kitab si Zaid. Ini katakan dua suku kata digabung jadi satu, Kitabu Zaidin. Kitab si Zaid. Ya. Kitab ini mudhaf ini. Nah, ini yang mudhaf. Nah, sekarang tanda alamatul i'rab, tanda i'rab lil mudhaf, bagi mudhaf, ha? Apa itu? Ila ila ba. Ila ya il mutakallim. Ya, ya. Nah, idhafah digabung kepada yang mutakallim. Ya. Kitab. Apa contohnya? Kita kitabi. Ahsanta. Kitabi. Nih. Kitabi jadidun. Kitab saya baru. Nah, ini kata ini mudhaf tadi. Nah, sekarang apa tanda i'rab bagi mudhaf kepada ya mutakallim ini? Mudhaf kitab, mudhaf kepada ya mutakallim. Tanda i'rabnya. Nah, pilih jawabannya. Pertama, apa katanya? Alif. Kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Kurang. Muqaddaratun. Daratul. Ba. Zahiratun. Zahiratun. Jim. Kasratun. Iya. Kasratun. Yang pertama muqaddarah, artinya ditetapkan tapi tidak dinampakkan, itu muqaddarah. Yang ketiga zahirah, nampak ya, tanda i'rabnya nampak ya. Yang ketiga jim kasrah, kasrah. Harakat kasrah tanda i'rabnya. Nah, sekarang mana jawaban yang tepat di antara yang tiga itu? Ini apa jawaban ini yang bikin apa samar ini? Samar ya. Masih ragu Pak antara tiga ya? Ragu. Tapi kalau gitu kita penting Pak, coba nanti Bapak buka kembali ya. Jilid yang ketiga saya kasih kesempatan bukan saja Bapak tapi semua para apa pendengar dan para pemirsa TV Raja ya, untuk menjawab nomor ini, dan silakan jawab juga nomor-nomor selanjutnya. Karena ini saya kira kita bahas soal ini tidak cukup sekali pertemuan, mungkin bisa 3-4 kali barangkali. Karena kita bukan hanya menjawab A, B, C, tapi kita membahas kalau A kenapa, kalau B kenapa, kalau Jim kenapa, Ba kenapa, Jim kenapa. Itulah kita murajaah. Baik. Baik, jazakallahu khairan jazaa ya Pak ya atas ikut serta dan warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah dia sudah punya kemampuan ya. Naam, masyaallah. Tinggal di apa dikembangkan ini insyaallah dan murajaah. Baik, saya sudah terjadi pada nomor ke-5 ya. Nomor 5 ya. Baik, alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV sampai kepada batasan nomor 5 murajaah dari latihan-latihan yang terdapat dalam pembahasan kita di malam ini. Dan insyaallah untuk soal bisa nanti di-download di website radiroja.com sehingga Antum bisa memerojahkan dan juga menjawab persiapan untuk latihan-latihan di kesempatan berikutnya, pekan yang akan datang insyaallah. Baik, di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Dan yang pertama, tadi pendengar kita bertanya terkait dengan bagaimana mungkin kiat-kiat saat mempelajari bahasa Arab dan bisa baca kitab tanpa berharokat. Nah, ini yang pertama, luruskan niat kita untuk belajar bahasa Arabnya. Luruskan niat. Jadi artinya apa? Saya belajar bahasa Arab betul-betul karena Allah, betul-betul untuk mengetahui tentang agama. Ya. Bukan untuk menjadi apa? Menjadi dibanggakan. Ya. Supaya saya bisa pintar, saya bisa bangga, atau bisa saya nanti apa berceramah, bisa mengajarkan orang dengan rasa bangga. Enggak, jangan itu. Nah, jadi betul-betul karena apa? Lurus karena Allah. Kita belajar supaya kita bisa paham. Ya. Nih yang pertama. Yang kedua, untuk bisa baca adalah harus membiasakan dulu membaca apa yang berharakat ya, berharakat. Yaitu paling utama adalah Al-Quran. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran berharakat. Itu yang dilancarkan. Sebab kalau membaca Al-Quran masih terbata-bata, ini apa maka akan sulit ya, bukan sulit ya, akan lambat ya. Tapi lancarkanlah baca Al-Quran dulu dan juga membaca kalimat berharakat seperti hadis ya, kita hadis kan berharakat ya. Cobalah baca itu secara lancar. Kalau sudah kita baca dengan harakat lancar, nah insya Allah itu akan memudahkan kita untuk belajar. Nah kemudian baru masuk kepada apa, belajar kaidah. Ya. Belajar kaidah, pelan-pelan lah belajar kaidah. Ya. Jangan belajar kaidah langsung semuanya atau sekali pelajari banyak. Ya, belajar satu dua dipelajari, kemudian dipahami dan disebut-betul satu saja kita pelajari betul-betul satu itu mantap, matang dan mantap. Ya, nah itu dan juga jangan bosan ya untuk belajar. Karena belajar untuk ini bukan tidak cukup hanya sehari dua hari atau sebulan dua bulan, bahkan apa? Bertahun-tahun ya. Iya. Siapa saja belajar agama yang formal, ya, itu bertahun-tahun dari mulai apa? Mungkin dari mulai SD atau ME, kemudian mutawasita atau sanawiyah, kemudian aliyah, terus berlanjut kemudian ke fakultas, ya. Atau yang S1 pun kembali lagi belajar nahwu dari awal. Iya. Tadakhabara. Iya, belajar dari awal dari kalimat kan, dari kalimat kata. Itu belajar dari awal lagi. Padahal sudah dipelajari dari apa? Dari mungkin dari SD dipelajari atau MTs, ya, atau tidak iya. Tapi itulah karena perlu pengulangan. Tentu kalau tingkat kuliah itu akan lebih luas lagi pembahasannya. Bisa jadi masuk pada perbedaan khilaf para ulama ahli nahwu, ya. Baik, menyambung dari pertanyaan tadi, ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran atau kitab yang pertama kali dibahas mencakup kaidah-kaidah bahasa Arab secara global dan memang dipakai di setiap mahad dan pondok-pondok pesantren. Kitab apa Ustaz? Kalau untuk sekarang ini yang bagus itu sekaligus praktik bahasa adalah Silsilah Al-Lugha Arabiyah. Sekarang itu dipakai untuk apa di Mahat Ulum ya, Lipia itu. Ya, itu sangat-sangat bagus itu. Karena bukan hanya grammar dipelajari, tapi langsung praktik bahasanya. Itu silsilah. Karena buku silsilah ini cukup banyak ya. Cukup banyak, bukan hanya terkait dengan grammar, ya, nahu atau sarab. Tapi silsilah ini apa? Ada silsilah terkait dengan materi agama. Tauhid, hadis, tafsir, ya. Stressingnya ada kepada bahasa. Nah. Pada bahasa. Dan latihan-latihannya cukup banyak itu. Kalau itu dipelajari, nah insyaallah. Kalau hanya khusus tentang apa? Tentang kaidah nahwu, yang dasar adalah Matan Jurumiyah. Nah, itu kitab apa? Mubtadi'in, kitab dasar ya, Mubtadi'in. Ada matannya, ya. Jadi kalau belajar matan jangan baca syarah dulu. Ya. Kalau syarah biarlah guru yang memegang syarah. Tapi kalau untuk siswa atau pelajar yang mubtadi' ya matannya, ada matan di situ. Tentu ada guru yang mengajarkan. Ya. Karena Matan Jurumiyah ini banyak apa, banyak syarahnya ulama-ulama terdahulu seperti Kawakib Durriyah, syarah Matan Mutamir Jurumiyah. Nah itu kitab kuning kata orang ya, nggak ada titik, nggak ada koma itu. Iya. Kemudian kalau kitab sekarang ya seperti sekarang apa Syekh Utsaimin rahimahullah taala, syuruh ya, syarah Matan Jurumiyah beliau punya, itu cukup bagus ya, syarah. Ya. Ya. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini terkait dengan penjelasan yang tadi disampaikan Ustaz nomor 3 Ustaz. Iya. Bisa diulang kembali terkait dengan af'alul khamsah dan asmaul khamsah. Iya. Af'al khamsah, al-af itu kata kerja. Nah. Al khamsah lima. Maksud apa? Fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari bukan fi'il madhi ya. Iya. Af'al khamsah itu adalah fi'il lima, itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yattasi bi alif isnin wa jama'atu ya'il mukhatabah. Itu ada lima. Bukan tiga. Iya. Tapi lima. Khamsah itu lima. Jadi af'al, paling istilah. Af'al itu berarti fi'il, bukan isim. Ini mana yang lima itu? Fi'il mudhari. Kita ambil tadi ya, sambil contoh yadrus ya. Nah. Yadrusani. Ini nih. Dan yadrus mananya belajar Ustaz ya? Belajar ya. Yadrusani. Ini sin ya. Ya. Nah. Bersambung dengan apa? Mungkin nanti ya, baru belajar ya. Saya tulis sin ya. Yadrusani. Nah. Ini fi'il asalnya yadrus. Itu asalnya. Yadrusu. Bersambung nih alif isnain. Nah. Ini pertama. Yang kedua, tak pakai tak. Nah, kalau dia pakai ya, ini pakai tak. Sama. Tadrusani. Ati yadrusani, dia dua, mereka dua orang laki-laki sedang belajar. Kalau tadrusani, kalian berdua laki-laki sedang belajar. Atau mereka dua orang perempuan sedang belajar. Ini ada dua makna. Bisa antuma, bisa huma mu'annath. Nah. Yang ketiga adalah pakai ya, yadrusuna. Nah, yadrusun berarti apa? Ini hum. Ini ketiga. Keempat, pakai ta, antum kalian. Jadi membedakan, oh ini sama. Tapi maknanya ini hum, ini antum. Dari mana tahu? Lihat awalnya. Ini pakai ta. Kalau pakai ta, berarti ini antum maknanya. Nah, kalau pakai apa? Ini pakai ya, ini pakai ta, ini pakai ya bimakna hum, itu maknanya dhamir. Nah ini yang pakai ta, ini alifnya, maknanya bisa antuma, kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan. Yang kedua maknanya adalah huma, huma muannas, huma untuk perempuan, muannas, muannas. Mereka dua orang perempuan sedang belajar. Kalau yadrusani pakai ya, ayah di sini apa? Ini huma. Huma apa? Huma muzakkar. Huma muzakkar. Dia mereka dua orang. Mereka dua orang laki-laki sedang belajar. Ini baru empat fi'il. Yang kelima adalah anti tadrusina. Nah ini tadrusina. Ini dia. Ya ini bimakna anti. Nah ini lima fi'il. Jadi fi'il mudhari bersambung dengan alif isnain. Alif isnain, waw jama'ah atau ya mukhatabah. Ada lima. Nah ini tanda i'rabnya apa? Marfu kalau tidak ada tanda, tidak ada amil nasab seperti lan. Dan tidak ada amil jazam seperti lan. Nah. Apa? Amil jazam seperti lam. Pokoknya tidak ada amil. Maka dia marfu dan rafaknya nun. Subutun nun, nunnya enggak dibuang. Tapi kalau ada masuk lan, masuk lam, dibuang nunnya, hasbun nun. Ini af'al khamsah, al-af'alul khamsah. Adapun asma'ul khamsah, isim yang lima. Nah, asma'ul khamsah, asma isim-isim. Al-khamsah yang lima, asma'ul khamsah. Nah. Bagaimana? Ini ada lima isim. Kalimat abu, kita ambil contoh pakai kaf, abuka, atau bisa abuhum, abuhu, nah, abu zaidin, nah, abu, ini pertama. Yang kedua, ahu, nah, ahuka. Yang ketiga, hamuka, hamuka, iya. Ini bisa arti mertua. Yang keempat, adalah fuka, mulutmu. Yang kelima, zu, contoh zu ilmin, yang punya ilmu ni, atau nah ini dia, zu, abu, aku, hamu, fu dan zu, lima ini asmaul khamsah. Nah ini tanda i'rabnya beda dengan sana. ini ketika marfu'nya pakai waw, nanti ketika mansubnya pakai alif, nah abaka, ini jadi apa? Akhaka, ini apa? Hamaka, nah. Ini faka, mana sama? Da. Ini za, ilmin, yang punya ilmu. Nah. Punya arti pemilik. Maknanya sama. Cuma ini marfu, ini mansub. Nah, ketika majrur pakai apa? Ya. Pakai ya. Abika. Sering kita dengar. An Abi Hurairah, kan? Ya, nah. An Abi Hurairah. Nah, kenapa enggak An Abu Hurairah? Karena ada An. Huruf jar. Ini apa? Akhika. Ini? Hamika. Hamika. Ini? Fika. Fika. Nah. Ini zi ilmin, ya. Nah ini dia. Ini majrur, tanda jarnya ya. Ini alif mansub, ini waw. Baik, nanti bisa dimurajaah kembali itu.